La tata tunggu beta pung nona, supaya ku janji di cukur rumah. Nona seng rata, bikin beta dingin panas. Oh, waktu hujan ampas-ampas, beta berdiri di tiris rumah. Beta berbasah sampai angin masuk di badangnya. Lata gaku beta pun nona, subah ku janji di cukur rumah. Nona seng data, bikin beta dingin panas. Oh, beta seng biasa nona, beta seng biasa nona. Terima kasih.